Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pada pagi hari yang berbahagia ini kajian berkaitan tentang dalil yang menunjukkan bagi kita wajibnya untuk mengikuti manhajnya para sahabat atau metode para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum dalam beragama. Dan kita telah sampai pada dalil yang ke-16, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyinggung sifat daripada orang-orang musyrikin, di mana ya mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang tidak bersatu, orang-orang yang berpecah belah. Di antara mereka ada yang menyembah patung. Dan di antara yang menyembah patung ini pun patung yang disembah berbeda-beda. Ada yang menyembah berupa patung dewa. Ada yang menyembah berupa patung hewan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah nabi. Ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah bintang-bintang dan sebagainya. Maka orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang tidak bersatu, orang-orang yang berpecah belah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas satu Tuhan, di atas satu agama, di atas satu keyakinan. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mana mereka telah terpecah belah. Mereka telah bercerai-berai. Ya, wakanu syi'a, dan mereka masing-masing mereka ya, memiliki golongan-golongan. Setiap golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada mereka. Setiap golongan merasa bahwa mereka yang paling baik. Merasa merekalah yang paling benar. Nah, ini ayat ini berisi pesan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menyerupai orang-orang musyrikin yang mana mereka gemar berpecah belah. Ya, ciri khas mereka itu adalah tidak bersatu, berpecah belah. Maka ini ayat ini berisi pesan kepada kita para orang-orang yang beriman untuk tidak berpecah belah, untuk bersatu di atas agama mereka. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Maka kaum muslimin yang gemar berpecah belah, yang gemar untuk tidak bersatu di atas kebenaran, maka mereka telah menyerupai orang-orang musyrikin. Mereka telah menyerupai orang-orang musyrikin yang mana mereka gemar berpecah belah. Ya. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mereka menyerupai satu golongan, maka mereka akan termasuk dari golongan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, telah menjelaskan kepada kita dan telah memerintahkan kepada kita segala hal yang dapat menyatukan kita. Tidak ada satu pun yang dapat mempersatukan hati kaum muslimin melainkan telah Allah dan Rasulnya telah jelaskan. Tuhan kita satu, agama kita satu, ya. kitab kita juga satu, kiblat kita juga satu, nabi kita juga satu. Maka semua yang mengarah untuk menyatukan kaum muslimin telah Allah perintahkan, telah Allah jelaskan. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk bercerai-berai, untuk saling bertikai hanya karena dalam masalah-masalah yang cabang, masalah-masalah furu'iyah, ya, masalah-masalah yang di situ sebenarnya sepatutnya kita saling toleransi. Karena prinsip kita adalah sama, ya. Prinsip kita adalah sama. Kesatuan ini adalah telah Allah perintahkan. Maka para pendengar di Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, segala upaya yang dapat menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran itu merupakan jihad fi sabilillah. Itu merupakan amal soleh yang sangat besar pahalanya. Dan segala upaya yang menjadikan kaum muslimin bercerai-berai, ya, menjadikan kaum muslimin berpecah belah, memisahkan diri dari persatuan kebenaran di atas kebenaran, maka ya ini adalah upaya atau sebesar-besarnya dosa, ya, yang mana ini termasuk tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Ya. Dan tentu saja ketika kita berbicara persatuan, tentu persatuannya ada standarnya. Yang dimaksud dengan bersatu ini adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu bersatu di atas kebenaran. Bukan hanya bersatu dalam slogan atau bersatu dalam seragam, ya, atau bersatu dalam merek, tapi kita bersatu hati kita di atas tauhid yang sama, ya, di atas akidah yang sama, ya, di atas metode beragama yang sama, yaitu metode para sahabat Nabi SAW, yang mana itulah kemurnian Islam, ya, itulah sumber daripada atau pegangan dalam persatuan dalam agama yang mulia ini. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrikin, mereka telah berpecah belah. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana dalam hadis Nabi SAW juga telah beliau jelaskan bahwasanya mereka akan terpecah belah. Mereka telah terpecah belah menjadi 71 golongan, ada yang menjadi 72 golongan. Dan Nabi juga telah menjelaskan bahwasanya agama ini, Islam, juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau menjelaskan hanya satu saja yang berada di atas kebenaran, yaitu siapakah mereka? Jelaskan dalam sabda Nabi SAW, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat, para sahabatku. Ya. Sehingga inilah persatuan itu letaknya ada di sini. Kemudian para pendengar, dalil yang ke-17 tentang wajibnya bagi kita untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi SAW. Quran surat Luqman ayat 15. Allah SWT berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapakah mereka yang disebut oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini tentu saja para yang paling utama yang tersinggung dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ayat ini berbicara, kalau kita lihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika beliau diperintahkan atau diminta oleh ibunya untuk kembali musyrik, untuk murtad, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu bimbang, lalu Allah menurunkan wahyu kepada nabinya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mengajakmu kembali musyrik, maka janganlah engkau taati, ya, janganlah engkau patuhi perintahnya, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala hanya melarang kepada kita ketika diperintahkan oleh kedua orang tua kita untuk berbuat buruk, ya, untuk atau sampai sebuah keburukan yang paling besar, yaitu kemusyrikan, ya, yang Allah larang adalah fala tuti'huma, ya. Janganlah engkau janganlah engkau taati perintahnya. Ya. Dan Allah itu yang Allah perintahkan. Dan Allah tidak mengatakan wa in jahadaka litusyrika bima la litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fa'uqhuma, ya. Jika orang tuamu memerintahkanmu untuk melakukan segala sesuatu yang tidak atas dasar ilmu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka durhakalah kepada kedua orang tuamu. Tidak. Allah tidak memerintahkan untuk durhaka kepada kedua orang tuamu. Tapi apa? Fala tuti'huma. Sebatas jangan engkau turuti perintah perintah mereka dalam hal tersebut. Tapi itu bukan berarti ya kita tidak berbuat baik atau berbakti kepada mereka meskipun mereka kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada mereka, makanya dalam kelanjutan ayat mengatakan dalam kelanjutan ayat Allah berfirman wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan berbaktilah kepada mereka berdua dengan bakti yang baik. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilaih. Kemudian Allah mengatakan dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Ini berbicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas hidup di tengah para sahabat, ya. Dan beliau sendiri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang kembali kepada Allah? Itu tentu saja ada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melalui ayat ini beliau menyimpulkan bahwasanya ayat ini adalah dalil wajibnya bagi setiap muslim untuk mengikuti manhajnya para sahabat. Ya. Dan dalam ayat yang lain secara tegas Allah SWT mengatakan tentang para sahabat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Orang-orang yang gemar kembali kepada Allah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah mengatakan wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang senantiasa kembali kepadanya. Ya, dan sahabat adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang senantiasa kembali kepada Allah adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka itulah orang-orang yang paling layak untuk kita ikuti manhajnya. Ya, orang-orang yang paling layak untuk kita ikuti cara mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang bertakwa, para penduduk surga, itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tapi orang yang bertakwa ataupun orang calon penduduk surga itu adalah mereka orang-orang yang berdosa, mereka berlumuran dosa, penuh dengan dosa. Tapi mereka setiap kali jatuh kepada dosa, mereka kembali kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa. Karena kalau seandainya masuk surga itu harus orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, ini saya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali para nabi dan para rasul. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ketakwaan itu, ya, surga itu, penduduk surga itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi mereka orang yang berlumuran dosa, namun setiap kali mereka berbuat dosa, mereka merasa gelisah, mereka merasa bersalah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat keagungan Allah, kecintaan Allah, ya, rahmatnya Allah, maka mereka terharu, ya, luasnya ampunan Allah, maka mereka terharu. Dan ketika mengingat tentang murkanya Allah, pedihnya siksaan Allah, maka mereka takut, sehingga mereka senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah setiap kali jatuh ke dalam kesalahan, ya, dan Allah suka orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang sering jatuh kesalahan dan mereka sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang sering bertaubat. Ya, tawwab ini maknanya adalah banyak melakukan taubat. Ya, dan orang-orang yang mereka mensucikan diri mereka dari dosa-dosa, ya. Dan tentu saja seorang tidak akan bisa sering bertaubat ketika dia tidak sering jatuh dalam kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya manusia itu khata', manusia itu sifatnya khata', sering terjatuh dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, ya, qad aflaha man tazakka, ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Artinya ketika Allah mengatakan bahwasanya orang yang beruntung itu orang yang mensucikan dirinya, artinya orang ini sebelumnya penuh dengan kotoran. Orang ini sebelumnya penuh dengan dosa-dosa. Lalu dia berupaya untuk mensucikan dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ke-18 yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengikuti ya, manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Saba ayat 6. Dalam Quran surat Saba ayat yang ke-6. Allah berfirman, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَيْهِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan orang-orang yang telah diberi ilmu, mereka berpendapat bahwasanya wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, dan dialah dan dengannya Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang yang berilmu, mereka lah orang-orang yang meyakini bahasanya risalah ataupun wahyu Al-Quran dan As-Sunnah ya, ini adalah kebenaran. Ya. Mereka lah orang-orang yang diberi ilmu. Mereka meyakini wahyu ini adalah kebenaran dengan yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan ya, mereka terhadap kebenaran tersebut. Dan keyakinan yang mereka peroleh tentu saja, ya, jadi ini para sahabat Nabi SAW. Dimaksud dalam ayatnya adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka sampai meyakini agama ini adalah sampai derajat yakin. Ya, karena keyakinan seorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang sebatas prasangka, ada yang sebatas praduga kuat, ada waham, ya, ada dhon, ya, kemudian ada syak, ya, keraguan. Kemudian yang paling tinggi adalah apa? Al-ilmu, utul ilma, ya, atau al-yakin, yaitu keyakinan. Ya, mereka, keyakinan mereka terhadap wahyu ini sudah sampai derajat yakin, tidak ada sedikit pun keraguan. Seakan-akan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Inilah siapakah yang dimaksud dengan alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu dalam ayat ini ya, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka orang-orang yang diberi ilmu, yaitu mereka-mereka yang telah diberi keyakinan atas kebenaran ya. Mereka benar-benar meyakini wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah kebenaran. Ada beberapa faktor yang menjadikan mereka itu sampai derajat yakin meyakini tentang wahyu ini. Yang pertama adalah karena yang mengabarkan adalah orang yang paling jujur. Ini juga harus sepatutnya menjadi alasan bagi kita untuk menyempurnakan iman kita, untuk meyakini segala apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dengan tanpa sedikitpun keraguan. Yang pertama alasan kenapa kok mereka yakin, ya, yang pertama adalah karena mereka yang mengabarkan ini adalah Rasulullah SAW, orang yang paling jujur. Kemudian ya, bahkan beliau ketika sebelum diangkat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan gelar Al-Amin sebagai orang yang terpercaya. Bayangkan orang mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya di Makkah, padahal ini yang memberikan gelar adalah musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan ini suatu yang benar-benar hakikat, ya, benar-benar beliau adalah orang yang jujur, tentu tidak mungkin mereka akan melakukan seperti ini, padahal mereka mampu untuk menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menjuluki Nabi sebagai Al-Amin. Ini yang pertama, yang mengabarkan adalah orang yang paling jujur. Kemudian yang kedua adalah karena banyaknya berita-berita dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu yang berkesesuaian dengan realita yang kita hadapi sehari-hari. Ya, salah satu contoh saja ya, banyak kabar-kabar yang Nabi kabarkan 15 abad yang lalu dan itu telah terbukti pada zaman ini. Ya, kemudian juga tentang kabar-kabar dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang berkesesuaian dengan dunia sains, ya, dengan dunia kedokteran saat ini. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Ini di antara faktor yang menjadikan, seharusnya menjadikan manusia itu tunduk kepada Allah, beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga faktor yang ketiga adalah karena berita-berita yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini berkesesuaian, cocok dengan kabar-kabar yang disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya, kabar dalam kitab Zabur, dalam Taurat, dalam Injil. Ya. Al-Quran hanya menyempurnakan kitab-kitab yang telah datang kepada para rasul sebelumnya. Ya. Dan ini diantara faktor yang menjadikan banyak para sahabat Nabi SAW itu masuk Islam. Ya. Kemudian juga di antara faktor berikutnya yang menjadikan mereka yakin adalah, ya, kejadian-kejadian yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri yang terbukti, yang itu menjadi pembenar atau menjadi bukti tentang kabar yang mereka dengar dalam Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Jadi inilah orang-orang yang diberi ilmu adalah para sahabat Nabi SAW. Dalam ayat yang lain, ya, Allah juga mendukung. Allah menyatakan dengan menyampaikan juga dalam ayat yang lain, hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilm qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa, ya. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, ya, mereka orang-orang munafik itu akan berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu, itu para sahabat Nabi SAW, apa yang tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ya, ini dalam ayat yang lain Allah juga telah menyebut para sahabat Nabi itu sebagai orang-orang yang berilmu. Karena ayat ini berbicara tentang orang munafik yang hidup di zaman itu. Ya, kelengkapan ayatnya adalah ini surat Muhammad ayat 16, ya, di buku tertulis halaman 84. Kelengkapan ayatnya, wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina tabaa Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwaahum. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendengarkan nasihat-nasihatmu, mendengarkan ucapan-ucapanmu sampai ketika mereka telah keluar, ya, ketika kajian sudah selesai, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Siapakah orang yang berilmu yang ditanya oleh orang-orang munafik ketika itu? Tentu saja yang sezaman dengan mereka, yang hidup di zaman Nabi. Karena ini berbicara tentang orang munafik yang hadir di kajian Nabi SAW, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mendengarkan Al-Quran langsung dari lisan Nabi, ya. Tapi mereka ini gak perhatian, ya. Sehingga baru selesai kajian, ketika sudah selesai baru tanya sama orang-orang beriman, apa yang tadi disampaikan oleh Muhammad SAW? Ya, mereka bertanya kepada lilladzina utul ilm, kepada orang-orang yang berilmu, apa tadi yang disampaikan oleh Muhammad SAW? Mereka itulah orang-orang munafik yang telah Allah taba'allahu ala qulubihim, ya, telah Allah butakan hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu. Maka ya, Allah menyebut para sahabat Nabi itu adalah utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, sehingga patut bagi kita untuk mengikuti orang-orang yang telah dinyatakan oleh Tuhan semesta alam sebagai orang-orang yang berilmu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga memberikan pesan kepada kita untuk, ya, berhasrat tinggi terhadap ilmu, ya, dan memperhatikan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan dalam kajian-kajian, ya. Tidak ngobrol sendiri, ya. Tidak merendahkan majlis ilmu, tidak sibuk sendiri dengan sosial medianya ataupun dengan gadgetnya, ya. Ya, karena ini adalah kebiasaan orang-orang munafik, ya. Mereka seperti dinyatakan dalam ayat ini, mereka tidak perhatian ketika di kajian Nabi SAW, mereka tidak perhatian karena mereka tidak butuh ilmu. Yang mereka cari bukan ilmu, ya, mereka hanya formalitas. Hati mereka tidak terbuka untuk mendapatkan kebenaran, untuk menerima ilmu. Tidak ada sadar dalam diri mereka untuk menerima ilmu, sehingga mereka tidak memuliakan majelis ilmu, baru setelah selesai kajian baru tanya sama para sahabat, tadi apa so, tadi ini bicarakan Muhammad ngomongin apa. Nah, ya, jadi ini menunjukkan mereka tidak perhatian, ya, menunjukkan mereka tidak perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Atau ya, kalau kita analogikan dengan dunia kajian adalah tidak disampaikan, tidak perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh para ustadz, oleh seorang ustadz, ya, berupa hikmah-hikmah, ayat-ayat ataupun sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat seperti ini patutnya kita jauhi. Ya. Orang beriman itu adalah seperti para sahabat. Mereka apa? Ya, mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Allah menambahkan kepada mereka iman dan Allah menambahkan kepada mereka ilmu. Ya. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lain yang menunjukkan bahasanya yang dimaksud alladzina utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu dalam Quran surat Saba ayat 6 itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, didukung oleh surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu ya, dengan beberapa derajat. Yang dimaksud dengan ilmu yang akan dimuliakan oleh Allah SWT ya, di dunia dan di akhirat dalam ayat ini adalah ilmu yang berkaitan dengan risalah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, bukan semua ilmu. Ya, sehingga alif lam dalam ayat ini walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat, ya, Allah akan mengangkatnya dengan beberapa derajat. Sehingga alif lam dalam kata al ilmu dalam ayat ini, dalam ilmu nahwu disebut alif lam al ahdiyah atau ya alif lam al ahdiyah, yaitu dimaksud ada yang dimaksud menunjuk kepada satu ilmu tertentu, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan alif lam istighraqiyah yang maknanya adalah umum, ya, ya, bukan seluruh ilmu, tapi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian juga para pendengar, segala al-ayat maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang kemuliaan menuntut ilmu, maka itu berbicara tentang ilmu agama, bukan semua ilmu. Namun ini bukan berarti bahasanya kita tidak perlu menuntut ilmu agama. Ya, ini bukan berarti kita tidak perlu menuntut ilmu agama. Ya, karena ilmu agama pun ilmu selain astagfirullah. Ini bukan berarti tidak penting untuk menuntut ilmu dunia, ya. Untuk menuntut ilmu dunia. Karena ilmu dunia ini hukum asalnya mubah, dan segala yang mubah itu bisa berpahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga ayat ya yang menunjukkan, dua ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah telah menyatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang berilmu. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, beliau pernah mengatakan ketika berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khairu ummatin wa kanu khairu ummatin wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari teladan, maka carilah teladan dari orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup dia tidak akan aman daripada ya fitnah. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah sebaik-baiknya umat. Mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya dan yang paling dalam ilmunya. Ya, dan Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan testimoni tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri juga sahabat. Bahasanya para sahabat itu adalah a'maquhum ilman. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Jadi kalau kita ingin mencari teladan, ingin mencari referensi untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang terbaik adalah dengan apa? Mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketika ingin konsultasi kepada seorang dokter, ketika ingin bertanya-tanya ya, tentang dunia arsitektur misalnya, maka kita akan memilih yang paling ilmu, yang paling berilmu, yang paling ahli dalam bidang tersebut. Dan kita akan merasa nyaman, merasa tenang dengan segala perintah-perintahnya, dengan segala perintah dan menjauhi larangannya, kita akan lakukan dengan penuh lapang dada. Kita kalahkan segala ego kita karena kita percaya bahwasannya dia orang yang ahli dalam hal tersebut. Ya, dia orang yang berilmu dalam hal tersebut. Maka demikian juga dalam beragama, kita juga harus merujuk, ya, harus bertanya, harus berpedoman kepada arahan-arahan yang telah disampaikan oleh orang-orang yang berilmu, ya, yang dalam ini dalam hal ini telah Allah nyatakan orang-orang yang berilmu itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ikuti jalan mereka, kita laksanakan petuah dan pesan-pesan mereka, ya, dengan penuh lapang dada. Kita kalahkan segala ego kita, segala idealisme kita, untuk mengikuti jejak dan langkah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat dalil yang ke-19 tentang wajibnya mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran surat Yasin ayat 21. Allah berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapakah mereka yang disebutkan dalam ayat ini? Ya, tentu saja sebagian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ketika berdakwah, ketika menyebarkan agama Islam ini sampai Islam tersebar di sepertiga alam ketika zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini tersebar di sepertiga dunia, mereka ketika menyebarkan Islam, mereka tidak sedikit pun mengharapkan upah atau mengharapkan ganjaran dari manusia. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang mendakwahkan Islam ini, yang menasihati kalian memang tujuannya murni untuk memberikan kebaikan. Yang mengajak yang mendakwahkan kepada mendakwahi kalian memang tujuannya adalah agar mengajak kalian juga kepada keridhaan Allah, merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Ya, setelah mereka ya, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, ikutilah orang yang seperti ini, yang tidak ada kepentingan dalam gerak-gerik dakwah mereka, ya, selain hanya kepentingannya kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan wahum muhtadun, dan mereka itu diberi petunjuk. Nah, ini supaya tidak disalahfahami bahwasanya setiap orang yang berdakwah tanpa minta amplop, tanpa minta ganjaran upah, itu berarti dia adalah benar, ya. Ya, itu berarti harus diikuti, bukan, ya? Ya, karena banyak orang-orang yang mendakwahkan kemusyrikan, ya, kekafiran. Kekafirannya pun tidak mengharap imbalan, ya. Ikhlas. Ya, dakwahnya ikhlas, sabar, sepenuh hati, tidak mengharapkan ganjaran sedikit pun untuk mengajak manusia ke neraka. Maka sepatutnya, ya, maka kemudian supaya tidak disalahfahami, ya, supaya tidak disalahfahami, Allah mengatakan wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk, orang-orang yang mendakwahkan petunjuk, dan mereka ikhlas, tidak mengharapkan apapun, imbalan apapun dari orang-orang. Ya. Yeah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang kita bahas tadi pada pembahasan sebelumnya, yang mana ayat ini menunjukkan bahasanya para sahabat itulah orang-orang yang diberi petunjuk, ya, wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Quran surat Muhammad ayat 16-17. Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Di antara orang-orang munafik itu ada yang nyimak kajiannya Nabi SAW, ada yang mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW. Namun ketika mereka keluar dari majlis tersebut, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para sahabat Nabi SAW. Mada qala anifa, apa yang jadi barusan dibicarakan oleh Muhammad SAW, padahal mereka mendengar dengan telinga mereka. Mereka hadir di situ, tapi hati mereka tidak hadir di situ. Ya. Fisik mereka saja yang hadir di kajian, tapi ilmu tidak mewarnai jiwa mereka. Ya. Ilmu tidak masuk ke dalam hati mereka. Ketika keluar dengan nada penghinaan kepada para Nabi SAW, mengatakan, apa yang tadi yang dibicarakan oleh Muhammad? Jadi Muhammad lagi ngomong apa? Nah ini. Ulaika alladzina tabaallahu ala qulubihim, orang yang seperti inilah yang hatinya telah dibutakan oleh Allah dan mereka itu mengikuti hawa nafsu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang berperilaku seperti orang-orang munafik. Ya, ini sepatutnya menjadi nasihat ya bagi kita untuk menghormati majelis ilmu, ya. Karena Allah ketika menyebut orang-orang munafik yang seperti itu sifatnya, ternyata mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan hatinya. Ya, ketika seorang hadir di majelis ilmu, tapi bukan untuk mencari ilmu, namun untuk mencari kesalahan-kesalahan Islam, ya, untuk menyembelihkan Islam, atau bahkan dia memang tidak berminat, ya, tidak ada minat terhadap ilmu, karena dia menghadiri majelis ilmu itu bukan berangkat dari hati nuraninya, tapi dari kepentingan lainnya. Ya, maka ini menjadi ancaman ya bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, dikhawatirkan hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Adapun orang-orang yang telah diberi petunjuk. Zadahum huda, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Ini siapakah? Yaitu alladzina utul ilma, para sahabat yang hadir di bermajlis di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyimak dan mereka sadar memang menginginkan ilmu yang disampaikan. Sehingga penuntut ilmu yang seperti ini akan Allah tambahkan petunjuk dalam hatinya dan Allah akan tambahkan ketakwaan dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian itu menambah ketakwaan, ya. Menambah ilmu, menambah iman. Ya, kalau olahraga itu menambah imun jasmani, maka kajian itu menambah iman, ya, rohani kita. Sehingga perlu bagi seorang muslim untuk memiliki jadwal, untuk memiliki agenda setiap pekan itu ada harusnya 2 atau 3 kali, syukur bisa setiap hari, jadwal untuk menghadiri majelis ilmu, ya, agar imannya senantiasa terjaga. Demikian saja para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih sudah menyimak siaran kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.